gadis berkerudung merah, hatiku tergoda tergugah. Tak cuma parasnya yang indah, dia baik, dia soleha. Dia gadis berkerudung merah, bawalah diriku padanya. Tak akan habis ku berdoa jadi kekasih halanya. I'm